dihibahkan kepadanya harta orang tuanya yang meninggal itu, mengatakan, ini harta saya semua, sudah dihibahkan kepada saya. Anak lain butuh bukti. Seandainya itu terjadi korupsi seperti itu, tidak ada penelitian. Kira-kira perkuliahan satu semester gitu. Jadi seharusnya kita kuliah ini 4 semester gitu. Kalau Pak Nasar ini 2 tahun. Kira-kira 2 tahun. Kita setiap pertama secara bahasa itu penghalang gitu. Secara bahasa penghalang penutup hijab. Makanya itu perempuan ini juga hijab. Baik, kita mulai pada sesi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala. Tamam. Sesi yang pertama ini seperti yang tadi disampaikan Ustaz Ahmad Sarwat adalah sesi dasar. Kita hanya ingin mengenal untuk apa kita belajar ilmu waris, kemudian istilah-istilah yang ada dari ilmu waris dan juga beberapa hal yang memang harus diketahui sebelum kita bisa menghitung ilmu waris itu. Nah, apa saja yang ada di sesi pertama ini? Yang pertama adalah mengapa harus belajar ilmu waris atau mawaris, atau nama lain dari ilmu waris adalah ilmu faraid. Kemudian yang kedua pengertian, yang ketiga pensyariatan, dan yang keempat kita akan membahas tentang syarat dan mawaris. Nanti kita akan tahu apa dari mana dari ketiga hal tersebut. Mengapa harus belajar ilmu mawaris atau ilmu faraid? Why? Yang pertama, ini yang pertama ya. Ada ancaman kekal di neraka. Ayatnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Ini berada pada ayat-ayat mawaris. Surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 itu tentang pembagian. Siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat seperempat, siapa yang dapat sepertiga, seperenam, seperdelapan, dan sebagainya. Setelah ayat itu dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka hududullah." Yang tadi itu adalah hududullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bawahnya wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya yang tadi itu hududullah, yudkhilhu naran, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka kekal di dalamnya, wa lahu 'adzabun muhin, dan baginya ada hukuman. Biasanya ancaman kekal di neraka kan bagi orang-orang yang kafir. Kaum muslim, iya, sebagian kaum muslimin nanti karena memang punya dosa di dunia kan harus dibersihkan dulu di neraka agar bisa masuk ke surga. Tapi orang kafir, sebaik apapun dia, sehebat apapun dia kebaikannya di dunia, tetap kebaikannya sama sekali tidak ada fungsinya di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Nah, ini muslim. Muslim mungkin juga rajin sholat, mungkin juga sudah balik naik haji setiap tahun, tapi kalau tidak menjalankan syariat Allah berupa ilmu mawaris ini, ancamannya adalah yudkhilhu naran khalidan, memasukkannya ke dalam api neraka kekal di dalamnya, persis seperti orang-orang kafir itu. Wa lahu 'adzabun muhin, dan baginya adab yang pedih. Nah, dan pada hari ini kita melihat banyak orang yang membagi waris tidak menggunakan cara-cara yang Islam ajarkan. Ada yang menggunakan adat istiadat, ada yang mungkin semuanya itu adil aja dibagi aja nggak apa-apa seperti itu. Ada yang menggunakan cara Barat, karena hukum kita adalah warisan dari hukum Belanda. Ada yang pakai seperti itu. Bagaimana Islam mengaturnya nanti akan kita bahas bersama. Kemudian alasan yang kedua adalah perintah langsung Nabi SAW secara khusus untuk belajar ilmu waris. Di dalam Islam ada fikih sholat, ada fikih zakat, tetapi tidak ada perintah langsung dari Rasulullah SAW untuk pelajarilah zakat, pelajarilah puasa, pelajarilah fikih sholat dan seterusnya. Tetapi khusus ilmu mawaris ini, meskipun biasanya mawaris ada di dalam bab-bab fikih, ternyata Rasulullah punya perintah langsung untuk mempelajarinya. Ta'allamu al-faraid, pelajarilah ilmu faraid, wa'allimuhu dan ajarkanlah. Fa'innahu yunsa, wa huwa awwalu ma yunsa min ummati. Fa'innahu yunsa, karena dia setengah dari ilmu. Wa huwa awwalu ma yunsa min ummati, dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Perintah langsung dari Rasulullah SAW untuk mempelajarinya. Selanjutnya, kenapa kita harus belajar ilmu waris? Karena mempelajari ilmu waris sejajar dengan mempelajari Al-Quran. Ini diambil dari Asar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ta'allamu, pelajarilah al-faraid ilmu faraid atau ilmu mawaris itu, kama ta'allamu al-Quran, sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran. Kenapa juga kita harus belajar ilmu waris? Alasan yang keempat adalah untuk mencegah pecah keluarga. Untuk mencegah pecah keluarga. Karena biasanya kalau sebuah keluarga ada yang meninggal, dan yang meninggal ini meninggalkan tarikah, nanti ada istilah tarikah. Tarikah itu peninggalan orang yang meninggal itu, harta warisannya itu, yang ditinggalkan banyak, dan masing-masing dari ahli warisnya itu menginginkan hak tersebut. Di antara mereka ada yang mungkin kita bagi adil saja, ada yang mungkin sudah tahu sedikit tentang ilmu waris, harus dibagi secara Islam. Nah, karena adanya perbedaan pendapat seperti itu, cara pembagiannya, akhirnya mereka bertengkar. Bagaimana yang harus dibagi? Nah, ini sering terjadi, ada pertengkaran keluarga gara-gara tidak tahu bagaimana membagi ilmu waris secara Islam, dan mereka tidak taat pada cara pembagian waris di dalam Islam. Kemudian, kenapa juga kita harus belajar ilmu waris? Karena ternyata ilmu waris ini, kalau tadi ada yang bilang susah, ya, ternyata mudah. Ya, sebagai contoh, di dalam ilmu waris itu kan angkanya cuma ada 1/8, 1/4, 1/6, 1/5, 1/3. Kita sudah lulus SD ya. Misalnya menghitung 1/4 ditambah 1/3, itu berapa hasilnya? 5/12. Kita juga ya. Kalau 1/4 ditambah 2/4, 3/4. Nah, 1/4 sama 2/5. 1/4 ditambah 1/5, 2/4. Gampang. Kalau 4 dikurangi 3, 1. 4, misalnya 1/4 di 1 dikurangi 1/4. 3/4, 1 dikurangi 1/5, tinggal 1/5, 1 kurangi 1/3, 2/3. Nah, dan gampang, cuma hitung-hitung itu aja. Nanti paling yang susah dan tidak dan jarang terjadi, yang susah jarang terjadi. Misalnya kalau menentukan ini ahli waris ini laki-laki atau perempuan, yang misalnya ada bayi baru lahir. Nah, tidak ketahuan jenis kelaminnya, unta namanya. Dalam ilmu waris harus jelas, ya laki-laki atau perempuan. Karena jatah yang diberikan syariat untuk laki-laki berbeda dengan yang diberikan untuk perempuan. Nah, kalau jenis kelamin yang tidak jelas, kita bingung baginya kan? Paling yang susah di situ. Tapi ini jarang terjadi dan kita tidak membahas itu. Yang mudah-mudah saja, yang pasti terjadi, dan sehingga kita akan bisa menghitungnya. Ya, langsung saja pada pengertian apa itu ilmu faraid. Ada pengertian secara bahasa dan ada pengertian secara istilah. Di dalam fikih kalau seperti itu, lughatan wasilahan. Kalau secara bahasa, waris itu pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Secara bahasa seperti itu, mana secara istilah pindahnya hak milik. Tadi yang meninggal kan punya harta, dia punya hak milik. Dengan meninggalnya pewaris tadi itu yang mewariskan harta, maka otomatis meninggalnya membuat harta itu menjadi pindah hak miliknya. Tapi tidak semua yang dia miliki adalah punya dia. Barangkali ada harta yang mutang atau harta titipan, maka harta-hartanya harus legal dan syar'i. Dan selanjutnya adalah dari pewaris yang wafat. Pewaris, orang yang meninggal itu harus wafat dulu. Jangan sampai baru di rumah sakit, ya, lagi di rumah sakit karena apa namanya, mungkin mau meninggal, mungkin gitu. Bisa saja sembuh sebenarnya. Manggil notaris, catat, ini dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Belum tentu yang sudah dibilangin dapat sekian malah masih duluan. Ya, ya. Makanya pewarisnya harus sempat duluan. Syaratnya harus catat. Nanti akan dibahas pada sesi yang kedua. Kemudian juga ahli waris yang hidup. Ahli waris, orang yang nanti akan mendapatkan jatah dari warisan itu, syaratnya adalah harus hidup. Jangan sampai sudah meninggal atau hilang. Hilang atau meninggal nanti ada pembahasannya. Dikasih jatah aja, nanti malah sia-sia hartanya. Ahli waris yang hidup. Nah, di dalam pembahasan waris ini ada beberapa istilah yang orang masih sulit paham, yaitu antara waris, hibah, dan wasiat. Nanti kita akan tahu apa perbedaannya. Perbedaan nanti bisa dilihat dari segi waktu pemberian, kemudian dari segi penerima, besarnya berapa, dan hukum bagi pewaris untuk melakukan waris, hibah, dan wasiat itu apa. Yang pertama dari waktu pemberian. Kalau waris harus dibelikan setelah wafat. Kalau belum wafat, belum meninggal, nggak boleh harta itu dibagi-bagikan kepada anak-anaknya yang belum meninggal. Kemudian hibah. Kalau hibah itu mirip hadiah. Itu waktu pemberiannya sebelum wafat. Dan wasiat juga sebelum wafat. Penerimanya siapa? Kalau waris, hanya ahli waris. Ahli waris nanti akan dibahas di sesi kedua siapa saja. Kalau di tabel waris yang ada, yang nanti akan dibagi, mudahnya ada 22 ID, ya, ada 22 orang yang nanti ada kesempatan untuk mendapatkan peninggalan si mayit. Karena belum tentu juga dia sebenarnya termasuk ahli waris, tapi karena adanya penghalang atau karena adanya hal lain, walaupun dia termasuk ahli waris, dia tidak jadi mendapatkan warisan. Hanya ahli waris yang akan mendapatkan waris. Ini kalau hibah, ahli waris dan bukan ahli waris juga bisa mendapatkan hibah. Wasiat selain ahli waris. Nah, kalau wasiat gak boleh sama sekali diberikan kepada ahli waris. Karena Rasulullah pernah bersabda, la wasiyata li waritin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Misalnya berapa? Kalau waris, jatah yang diberikan kepada masing-masing ahli waris itu sesuai yang sudah ditentukan oleh Al-Quran. Angka-angka tadi, 1/6, 1/8, 1/3, 1/5, 1/4, itu faraid namanya, Al-Furud. Al-Furud. Kemudian kalau hibah bebas, nah, namanya ngasih ya, bebas saja, mau dikasih semuanya juga boleh, mau dikasih setengahnya juga boleh. Kemudian kalau wasiat maksimal 1/3. 1/3 harus diberikan kepada selain ahli waris. Bukan harus diberikan. Maksimal kalau pengen memberikan wasiat adalah kepada orang yang bukan ahli warisnya, tapi maksimalnya batasnya cuma 1/3 saja. Lebih dari 1/3, meskipun misalnya yang meninggal itu sudah mewanti-wanti, pokoknya setengah harta saya harus diberikan kepada fulan. Nah, fulan ini tidak ada kaitannya dengan kekeluargaan misalnya, tidak ada kaitannya dengan keluarga, karena memang dia punya jasa misalnya, punya jasa kepada yang meninggal. Nah, karena punya jasa, kemudian yang mau meninggal ini mewasiatkan kepada keluarganya untuk memberikan harta tersebut, setengah dari hartanya kepada fulan tersebut. Tidak boleh. Tidak boleh dari lebih dari 1/3. Harus 1/3 ke bawah. Maksimal 1/3. Kemudian hukum bagi pewaris. Nah, Ini yang membuat kalau kita tidak melaksanakannya, khalidan fiha tadi ya, kita menjadi kekal di neraka. Kalau kita apa namanya tahu bahwa itu wajib tapi kita tidak melaksanakannya, kita malah melanggarnya. Kalau jelas jatahnya di Al-Quran dikatakan bahwa seorang istri mendapatkan 1/8 karena ada anak misalnya, maka jatah istri adalah 1/8. Wajib hukumnya untuk memberikan dia 1/8. Kalau hibah tidak wajib, tapi sunnah. Begitu juga wasiat, sunnah. Itu perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat. Selanjutnya pensyariatan. Kalau pensyariatan bisa dibaca sendiri ya. Jelas itu adalah perintah dari Al-Quran di ayat-ayat An-Nisa itu, dari ayat 11, 12, 13 dan yang selanjutnya wa may yasilana tadi. Mereka ada hadis Rasulullah bersabda al-hiku al-faraidu bi ahliha fama baqiya bali aul rajulin takar. Bagikanlah harta peninggalan warisan kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. La yarisu muslim al-kafir wal kafir al-muslim. Seorang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari seorang muslim. La yatawaratu ahli millataini syatta. Dua orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi. Kemudian ijma, kalau lama sepakat hukum waris itu memang ada tadi, dan ijma kalau lama. Selanjutnya kita akan bahas tentang rukun, syarat, dan mawani. Apa itu rukun? Ya, setiap ibadah kita kan ada rukun. Salat rukunnya ada niat, baca fatihah ada seterusnya. Kalau waris itu rukunnya ada tiga. Yang pertama adalah al-muwarrits. Al-muwarrits itu siapa? Orang yang meninggal itu harus ada al-muwarrits, pewaris wafat yang hartanya mau dibagi waris. Kemudian al-mawrud, harta milik pewaris yang dibagi waris, harus ada hartanya. Kemudian al-warits, ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Jadi rukun dari pembagian waris ini ada juga, harus ada al-muwarrits, kemudian al-mawrud, dan yang ketiga adalah al-warits. Harus ada orang yang wafat, kemudian yang wafat itu punya harta, dan yang wafat itu punya ahli waris yang nanti akan berhak dapat atau menerima bagian dari harta warisan. Tadi rukun, sekarang syarat. Syaratnya apa saja? Syarat yang pertama adalah mautu al-muwarris, wafatnya muwarris. Jangan sampai baru sekarat ya, atau masih sakit, atau mungkin masih sehat juga. Kadang ada yang sehat sudah menjadi notaris untuk membagi-bagikan warisannya. Nah, belum tentu juga yang dibagi-bagi, nanti malah ada yang mati duluan. Wafatnya waris, kemudian hidupnya ahli waris. Yang ahli waris harus hidup. Tadi sudah kita jelaskan. Dan tidak ada mawani. Nanti mawani yang ketiga. Apa itu mawani? Atau yang kita terjemahkan menjadi penghalang. Penghalangnya adalah pertama, beda agama. Meskipun dia seorang anak dan dia jelas mendapatkan harta warisan berdasarkan Al-Quran, tetapi kalau si anak ini seorang yang kafir, orang Kristen, Yahudi, atau agama apapun, yang jelas beda agama, maka si anak ini tidak berhak sama sekali untuk mendapatkan warisan dari ayahnya yang meninggal. Beda agama jadi penghalang. Walaupun dia ahli waris, kalau melihat di tabel itu nanti anak termasuk ahli waris yang pasti akan mendapatkan warisan. Tapi karena beda agama, maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Selanjutnya, yang menghalangi seseorang meskipun dia ahli waris, menghalangi dia untuk mendapatkan warisan adalah pembunuhan. Maksudnya, kalau ada anak misalnya melihat harta bapaknya melimpah, nah dia sudah pengen cepat-cepat untuk mendapatkan harta tersebut, akhirnya dia merencanakan sesuatu yang intinya adalah ingin mempercepat kematian bapaknya. Dengan seperti itu, dia justru tidak mendapatkan harta warisan. Pembunuhan menghalangi dia untuk mendapatkan warisan. Kemudian yang ketiga, perbudakan. Seorang budak itu tidak mendapatkan warisan. Ya, selesai. Gampang, cuma istilah itu saja. Nah, ini ada beberapa soal. Yang mana? Ini. Ya. Silakan di. Kalau ada yang ketinggalan, boleh tanya. Boleh, boleh. Tadi penghalang tadi kalau anaknya itu beda agama, dia nggak bisa mendapat. Nah. Karena kalau kebalikannya, orang tuanya yang kita orang Islam, anaknya yang Islam, apa anaknya masih bisa dapat waris? Sama saja. Pokoknya beda agama membuat orang yang beda agama ini tidak mendapatkan waris, baik anaknya maupun orang tuanya. Bapaknya, ya. Yes. Sebelumnya meninggal dia ngasih nih, ibunya ngasih nih atau dari ayahmu terima atau tidak? Ya asal itu bukan warisan. Nah, jangan mengatakan ini waris. Kita ngasih ke orang kafir kan boleh-boleh saja. Yang ngasih orang kafir itu. Gimana? Yang ngasih orang kafir itu orang kafirnya. Oh, nggak dapat, juga. Nanti ada memang ada perbedaan para ulama, ya, tapi itu nggak dapat. Ditolak enggak masuknya hibah kalau ngasih yes. Kalau ngasih nggak apa-apa, tapi itu bukan warisan, bukan memberikan harta dengan cara waris gitu. Dengan hibah boleh ya. Yang tadi yang bagus juga pertanyaannya. Ya, kalau mendapatkan harta sesuai jatah itu, apakah hutang juga sesuai jatah itu? Ya? Enggak. Asalkan misalnya ada anaknya yang kaya, misalnya kemudian dan hutangnya saya beresin, itu nggak apa-apa. Nggak sesuai, misalnya kalau dapat warisan setengah, hutang juga nanti saya harus beres setengah, enggak. Ada tentang seperti itu. Ya. Soalnya di antara anak kalau ada yang rela untuk membayarkan semuanya, ya udah, nggak apa-apa. Nggak harus sesuai jatah, misalnya anaknya harus dapat seperempat setengah, berarti bayar utang juga seperempat dan setengah, enggak. Itu hanya pembagian harta warisan saja, bukan pembagian utang. Ada yang lain? Ayo silakan. Kalau wasiat boleh nggak beda agama? Wasiat beda agama boleh, boleh, boleh. Kalau misalkan hibah sebelum, tadi ada hibah ya, hibah sebelum meninggal gitu ya. Misalkan itu nggak ada batasnya. Misalkan gini, sebelum meninggal, saya ini saya berikan ini, kan ada tabungan, ini tabungannya tolong saya kasih ke kamu semua gitu. Misalkan. Nah, setelah meninggal itu berarti bukan termasuk harta waris. Bukan, karena sudah dihibahkan. Lalu ketika meninggal, harta apa yang tersisa dari yang dihibahkan itu? Itu yang belum sama sekali dihibahkan. Gitu. Itu yang menjadi harta milik yang nanti akan dibagikan. Yang dihibahkan sudah bukan hak miliknya dia. Jadi nggak bisa diganggu gugat. Nggak bisa diganggu gugat. Karena sebutnya bukan wasiat, tapi sebutnya hibah. Jadi saya kasih gitu. Itu termasuk wasiat juga nggak boleh diganggu gugat. Hibah juga nggak boleh. Nah kalau misalkan ngasih hibah aja keseluruhan harta gimana itu? Ya, ya. Karena orang ngasih kan terserah, ngasih semuanya, nggak ada batasan. Masih ada kan masih kayaknya harus dilihat lain ya. Ini pikiran juga ada yang punya. Ada seorang hibah. Bukan ada lagi mas. Nah, maksudnya itu ada. Itu nggak ada. Orang karena pada bulan itu saya mati dulu. Ini nanti. Mana-mana, cantik, saya pergi bandul, kok anak-anak bebas saja, saya mati, dia bilang,